pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sudarlun, berita siang edisi hari ini Kamis 21 Maret 2019 dibacakan Ardiansyah. Pemkab Singkil pastikan jalan kecamatan Kota Baharu dibangun tahun depan. Pengemis Bogor punya sopir pribadi, dalam sehari raup 1,5 juta rupiah. Peneliti menyebut bagian selatan Pulau Bali lebih berisiko gempa megatrust. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengar di Radio City 94,4 FM Lok Semame, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, pemerintah kabupaten atau Pemkab Aceh Singkil memastikan pembangunan jalan ke Kota Baharu menjadi prioritas pada tahun 2020. Sebagai bukti keseriusan rencana pembangunan jalan itu, masuk dalam usulan prioritas musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang tingkat kabupaten Aceh Singkil. Pembangunan jalan Kota Baharu sudah menjadi prioritas utama pembangunan 2020, termasuk desain engineering detail atau DED sudah selesai dikerjakan. Hal ini disampaikan Musni, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Aceh Singkil. Sudarlun, Duta Aceh di Liga Dangdut Indonesia atau LIDA 2 Indosiar, Cut Rianda Zuhra akan tampil pada putaran kelima Kamis malam ini. Pada penampilannya nanti malam, Cut Zuhra akan tampil bersama Sanggar Tari Universitas Al-Muslim Biren Mirah Delima. Demikian antara lain disampaikan Ketua Tim Sanggar Mirah Delima U-Muslim Hajah Nur Yahni Rahman. Sanggar Mirah Delima Universitas Al-Muslim turut melibatkan mahasiswi asal Jepang. Mahasiswi asal Jepang yang sedang kuliah di Al-Muslim ikut diboyong ke Jakarta untuk ambil bagian dalam mendukung Cut Zuhra di LIDA 2 Indosiar nanti malam. Sudarlun, peneliti menyebut bagian selatan Pulau Bali sebenarnya lebih berisiko gempa megatrust ketimbang Lombok. Hal ini diungkap peneliti geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Dani Hilman ketika ditanya soal gempa Lombok yang berulang kali terjadi dalam waktu berdekatan. Megatrust adalah gempa akibat gesekan pada zona tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan Euro-Asia. Ini adalah salah satu jenis gempa yang paling kuat di dunia dan kerap menimbulkan tsunami. Risiko gempa megatrust ini makin tinggi di wilayah tersebut karena cukup lama tidak terjadi gempa. Meski daerah selatan Bali lebih rawan, namun ia juga mengingatkan kepada warga di utara Pulau Bali dan Sumbawa untuk lebih waspada. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Herman alias Enur setiap harinya biasa mangkal di simpang lampu merah Yasmin, Kota Bogor, Jawa Barat. Tak ada yang menyangka pengemis paruh baya itu punya mobil dan biasa diantar jemput sopir pribadi. Sampai akhirnya fotonya viral usai diunggah di media sosial. Herman ditangkap polisi Pamong Praja pada Rabu 20 Maret 2019 siang bersama anak jalanan dan pengemis lainnya yang berkeliaran di jalan-jalan utama Kota Bogor. Saat diinterogasi petugas, Herman mengaku dalam waktu setengah jam ia bisa meraup Rp150.000 dari hasil minta-minta. Dari hasil pemeriksaan, petugas mendapati temuan bahwa kakek asal Cibung Bulan itu juga memiliki mobil Toyota Fortune dan bisa meraup 1,5 juta dalam sehari. Kepala Dinas Sosial Kota Bogor, Ajrin Samsudin, berencana mengirim Herman ke panti agar tidak mengulangi aksinya. Dari kesaksian warga, Herman biasa memarkirkan mobil berjenis Toyota Avanza di lokasi yang agak berjauhan dengan tempatnya mangkal. Sudarlun, sebanyak 25 kampung saat ini terendam akibat meluapnya air Danau Sentani pasca banjir bandang yang melanda Kabupaten Jayapura, Papua. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Kamal di Jayapura mengatakan hingga Rabu malam tercatat 25 kampung terendam. Kampung-kampung yang terendam yakni Doyolama, Sosiri, Yakode, Dondai, Kuardeware, Bamborongko, Simporo, Nolokla, dan sebagian kampung lainnya. Terendamnya pemukiman warga yang bermukim di kampung-kampung sekitar Danau Sentani akibat air meluap. Kamal mengatakan Polda Papua melalui Ditpol Air mengerahkan personel untuk menyalurkan bantuan ke kampung-kampung yang hanya bisa dijangkau dengan menggunakan perahu motor. Sudarlun, seorang warga Palestina dilaporkan ditembak mati oleh tentara Israel di tepi barat setelah melempar batu ke salah satu mobil warga Yahudi. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan korban bernama Ahmed Manasara ditembak mati di dekat pos pemeriksaan tidak jauh dari Bethlehem. Namun, kementerian tersebut tidak menjelaskan detail penembakan terhadap pria berusia 26 tahun itu. Sementara itu, dikutip AFP, militer Israel mengaku menembak Manasara tidak lama setelah mengetahui sebuah mobil warga Israel dilempari sejumlah batu. Kantor berita resmi Palestina Wafa melaporkan Manasara tengah menyetir mobilnya ketika ditembak. Seorang warga Palestina yang ikut dalam mobil Manasara juga mengalami luka serius akibat kejadian itu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Kamis 21 Maret 2019. Berita sore Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.